Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Nahmadullah azza wa jal wa nashkuruhu ala hadha al-liqa' liqa'il mubarak insyaallah ta'ala. Fanaktanim fursatana tayyibah di hadha syahr syahr al-mubarak bi qira'ati ba'di الكتب العلمية وبين يدينا كتاب ألفه الإمام شيخ الإسلام الثاني شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى Al-Mustamma kitab Zadul Muhajir ila Rabbih au Ar-Risalah At-Tabukiyah. Mazilna fi qiraati taqdim minasyekh al-Imam al-Muhaddis Abi Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wada'i Al-Yamani rahimahullahu ta'ala. Qad waqafna fi safhah sadisah halaman ke-6. Qala rahimahullahu ta'ala wa rawaya fi sahihaihima an Abi Musa al-As'ari radhiyallahu anhu qala, dan al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dalam sahih keduanya dari Abi Musa al-As'ari radhiyallahu anhu qala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu li-mu'min al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yasuddu ba'duhu ba'da. Rasulullah SAW bersabda yang artinya seorang yang beriman, seorang mu'min terhadap mu'min yang lain, kal-bunyan seperti bangunan, yasuddu ba'duhu ba'da, menguatkan sebagiannya terhadap yang lain. 6. Hadal hadis hadisun azim, hadis yang sangat agung, sangat besar, semakna dengan hadis yang dikeluarkan pula oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Nu'man ibn Basir radhiyallahu anhu yang telah kita baca kemarin. Masalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama salil jasad, seperti permisalannya satu jasad, satu badan. Dalam hadis ini permisalannya disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, kalbunyan seperti bangunan, yasuddu ba'duhu ba'da, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain, terkait, terhubung satu dengan yang lainnya, menguatkan, menyempurnakan sehingga menjadi satu bangunan. Ini adalah permisalan yang begitu indah begitu agungnya orang yang beriman memiliki hubungan interaksi satu dengan yang lainnya, saling menguatkan satu dengan yang lain, saling terhubung satu dengan yang lain, saling mengisi, menyempurnakan satu dengan yang lain. Maka ini hadis termasuk menunjukkan prinsip ta'awun alal birri wa taqwa, saling kontribusi, saling memiliki andil, saling memiliki bagian untuk terwujudnya kebaikan dan takwa. Ya suddu ba'duhum ba'dah, menguatkan sebagiannya terhadap yang lain, bukan justru meruntuhkan, bukan justru menghancurkan, bukan justru melemahkan, bukan justru merusak satu dengan yang lain. Seorang muslim mukmin dirinya senang mendapatkan kebaikan, pun juga demikian dia pun senang untuk saudaranya pula mendapatkan kebaikan sebagaimana dirinya senang mendapatkan kebaikan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Dalam riwayat yang lain ada tambahan minal khair, berupa kebaikan. Tidaklah sempurna seorang di antara kalian imannya hingga mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya, berupa kebaikan. Maka ikhwan jazakumullah, ini hadis-hadis yang mesti menjadi pegangan untuk kita realisasikan, kita wujudkan dalam kita membangun ukhuwah, membangun ta'awun. Membangun interaksi di antara kita, terlebih ahlus sunnah. Karena ini adalah bimbingan sunnah Rasulullah alaihissalatu wassalam. Qala rahimahullahu ta'ala, innana id nad'u ila nabdil hizbiyatil jahiliyati falaysa ma'nahu annana nuharibul amalal muwahhada bal nad'u ila amalin muwahhadin baina jami'il muslimin. Sesungguhnya kita, manakala kita mengajak untuk menjauhi, untuk menghilangkan hizbiyah jahiliyah, fanatik jahiliyah, maka maknanya bukanlah berarti kita memerangi adanya amalan-amalan yang satu kesatuan, amalan jamaah, amalan bersama yang dipikul secara bersama-sama. Perhatikan perbedaannya. Bukanlah artinya kalau kita memerangi fanatik golongan, fanatik jahiliyah, fanatik kelompok, itu artinya kita tidak perlu kerjasama. bukan artinya kita berarti memerangi amalan jamaah, amalan yang ditunaikan secara bersama-sama menjadi satu kesatuan, bukan. Namun nad'u ila amalin wahad, kita pun mengajak kepada amalan-amalan persatuan, kebersamaan, sama-sama dikerjakan, sama-sama dipikul, saling adanya kerjasama, adanya saling koordinasi, bahkan perlunya pengaturan, perlunya penataan, perlunya pembagian, pembagian tugas sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, diatur. Bukan artinya kita tanpa pengaturan, namun pengaturan, nah, pembagian tugas, mas'uliyah, tanggung jawab satu dengan yang lainnya adalah dibangun di atas ta'awun, kerjasama, bahu-bahu, tolong-menolong, alal birri wa taqwa, di atas kebaikan dan ketakwaan. Disinilah prinsip fastabiqul khairat, berlomba-lombanya adalah dalam hal kebaikan. Naam, bukanlah karena golongan, bukan karena suku, bukan karena kebangsaan, bukan karena kearab-arapan, satunya keajam-ajaman, bukan. Bukan karena sama-sama orang Jawa, ayo kita sama-sama, enggak usah sama orang Bugis, tidak demikian. Yang Bugis bukannya enggak usah itu orang-orang Jawa itu, kita Bugis-Bugis, Bugisin. Enggak, bukan demikian. Kita pun juga tidak Indonesiin, Indonesia-Indonesia saja. Lah. Nah, tetapi kita membangun itu semuanya adalah al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Cintanya kita karena Allah, tidak senangnya kita pun juga karena Allah. Tentunya dengan bimbingan Allah, bimbingan ilmu, bimbingan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan bimbingan hawa nafsu kita. Perhatikan, bedanya dengan hizbiyah jahiliyah. Kalau hizbiyah jahiliyah membangun wala wal bara sempit, hanya sebatas golongannya, kelompoknya, sesuai dengan keinginan pimpinannya, sesuai keinginan jamaahnya, bukan di atas keinginan Allah, bukan di atas syariatnya Allah. Nah, mereka mengatakan maslahah, perkara-perkara itu menguntungkan, mendatangkan kebaikan, sesuai dengan hawa nafsu mereka, sesuai dengan kelompoknya, sesuai dengan ADART-nya, terlepas dari syariatnya Allah. Nah, itu hizbiyah jahiliyah. Perhatikan bedanya. Adapun ahlus sunnati wal jamaah, prinsipnya adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang mereka berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah, ka'annahum bunyanun marsus, mereka seperti bangunan yang kokoh. Nah, Rasulullah SAW tadi menyampaikan orang yang beriman satu dengan yang lain kal bunyan, seperti satu bangunan, ya suddu ba'duhum ba'dah, menguatkan satu dengan yang lainnya. Begitulah antara orang-orang yang beriman. Demikianlah ahlu sunnah. Kita ingin punya masjid, gak mungkin kita bisa sendiri. Kita perlu ta'awun. Nah, yang bisa arsitek, bagian arsiteknya, merancang bangunannya. Yang bagian nukang, nukangnya. Nah, yang bagian finishing-finishingnya. Naam, yang bagian ini ada sesuai dengan kapasitas masing-masing. Ikhwanul jazakumullah, saling bahu membahu, jadilah Baitullah, rumah Allah, masjid digunakan sebagai sarana ibadah, walhamdulillah. Demikian pula yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabah radhiyallahu anhum ajmain. Rasulullah SAW membangun Masjid Quba, kemudian lanjutkan Masjid Nabawi. Naam, bersinergi para sahabat, saling membantu, saling menolong, saling kerjasama. Tanpa itu agamanya Allah tidak tersebar, agama Allah tidak tertolong, agama Allah tidak kokoh, tidak kuat. Maka perhatikan baik-baik. Satu rumah tangga sekupnya rumah saja, kalau enggak diatur, yang bagian masak ada sendiri, yang bagian bersih-bersih ada sendiri, ada yang nanti ada kerusakan yang membenahin ini sendiri, ada. Mestinya demikian. Tanpa bahu-bahu berantakan rumah. Nah, untuk bisa dijaga bersih, tertata rapi, enggak bisa. Satunya bersihkan, satunya mengacak-acak. Nah, ini semuanya dibutuhkan ta'awun alal birri wa taqwa. Selanjutnya kata beliau, bal nad'u ila amalin muwahhad baina jami'il muslimin, bahkan kita mengajak untuk amalan-amalan yang isinya adalah kebersamaan, kepersatuan. Di antara seluruh kaum muslimin, Arabihim wa ajamihim, baik Arabnya maupun ajamnya. Tidak ada di dalam agama ini kemudian Arab-Arab sendiri, ajam-ajam sendiri. Tidak ada. Ini khusus Islam Arabiyin, ini khusus Islam Nusantariyin. Tidak ada. Nah, ini Islam khusus Bugisiyin, ini Islam Jawiyin, tidak ada. Nah, ikhwanul jazakumullah, semuanya adalah satu di atas syariat agamanya Allah. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian dengan talinya Allah, agamanya Allah, jami'an seluruhnya bersatu, tidak berpecah belah. Sebagaimana ayat Allah Ta'ala, wala tanaza'u fatafsalu wa tadhabari hukum. Jangan kalian berselisih sehingga hilang kekuatan kalian, menjadi centang perenang, porak-poranda. Jangan. Wa tasimu bihablillah, berpegang teguhlah dengan talinya Allah, agamanya Allah, jami'an seluruhnya bersatu. Wa la tafarraqu, jangan kalian berpecah belah, berfirqah-firqah, berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan, berhizib-hizib, berpartai-partai. Jangan. Rusak. Karena itu adalah potensi untuk saling bermusuhan, saling menjatuhkan, saling merusak satu dengan yang lain. Itu nanti kompetisinya bukan kompetisi yang bagus. Nah, kompetisinya saling menjatuhkan. Kalau berkelompok-kelompok, bergolong-golongan, berpartai-partai. Berbeda kalau ta'awun. Nah, kalau ta'awun prinsipnya ada. Ada kompetisi, perlombaan, namun sportif, alal birri wa taqwa, di atas kebaikan dan taqwa. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Nah, kalau namanya kebaikan, semuanya dapat, sesuai dengan kesungguhannya, sesuai dengan keikhlasannya, sesuai dengan amalannya, jerih payahnya. dan sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, fa inna ma ajruki bihasabi nasabik. Au malik au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pahala yang engkau dapatkan sesuai dengan tingkat payahmu, capekmu. Atau kalau itu modal harta, sejumlah sesuai dengan jumlah hartamu. Nah, perlombaan di situ fastabiqul khairatnya. Nah, makanya ikhwanul jazakumullah, kalau sebuah pasukan itu begini. Ya, pasukan itu ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang. Yang depan bukan begini. Apa itu? Yang di belakang sana enak saja, saya harus di depan. Enggak demikian. Yang di belakang juga, aduh, saya kok di belakang. Nanti apa-apa bagiannya terakhir. Jangan-jangan. Enggak demikian. Enggak mungkin semuanya pasukan di depan, semuanya tengah kosong, belakang kosong. Nanti ada musuh putar balik ke belakang, enggak ada orang, hancur. Nah, demikianlah semuanya diatur sesuai dengan posisinya, solid di tempatnya masing-masing, saling kerjasama. Nah, saling bersinergi, menguatkan satu dengan yang lainnya. Itulah indahnya ta'awun. Bukan rusaknya hizbiyah, jahiliyah, asabiyah, jahiliyah. Bukan. Bukan kerusakan. Walaupun kelihatan dipoles begitu bagusnya, seakan-akan wah ini yang paling bagus, yang paling indah, tetapi isinya centang perenang, saling menjatuhkan, saling tonjok, saling sikut, saling tendang, saling caci maki, saling cemooh. Nah, saling curang satu dengan yang lainnya. Yang penting lawan kalah, yang penting oposisi gagal. Tidak demikian. Itu namanya asobiyah, jahiliyah, hizbiyah, fanatik, jahiliyah, fanatik kelompok, golongan, partai. Nah, adapun kaum muslimin hidupnya, suasananya satu dengan lain adalah ta'awun alal birri wat taqwa, saling kerjasama, bantu membantu, tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Kalau dalam hal kesalahan, dalam hal dosa pelanggaran, saling tanasuh, saling menasihati. Saling menasihati dengan berbagai macam bentuknya. Ada yang cara lembut, ada yang setengah agak tegas, ada yang tegas. Masing-masing ada penempatannya, ada waktunya, ada kondisinya. Nah, walaupun hukum asalnya adalah al-lin warifak, lemah lembut dan pelan-pelan, kasih sayang. Nah, tetapi kadang diperlukan siddah, agak keras. Kadang diperlukan tahdir, peringatan. Nah, mimba bitanasuh, saling menasihati. Nah, al-hubbu fillah wal-bugdu fillah, karena cintanya karena Allah, benci pun juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini nanti diulas. Ikhwanul jazakumullah. Perhatikan, kalau ini tersuasanakan, terkondisikan dalam keseharian kita, dalam berinteraksi satu dengan kita, kita akan melihat keindahan luar biasa. Nah, ikhwanul jazakumullah. Tidak ada iri satu dengan yang lainnya, tidak ada hasad satu dengan yang lainnya. Naam. Tidak ada hajar yang ghairu syar'i satu dengan yang lainnya. Naam. Keindahan yang akan mendatangkan rahmatan lil alamin, rahmatnya Allah, karena isinya adalah di atas syariat terrealisirnya kebaikan dan ketakwaan. Wattaqullah la'allakum turhamun, dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat. Bentuk kecilnya adalah dalam keseharian kita, Di saat-saat ini ada yang bagian bagi naam, takjil. Nah, kalau semuanya bagi enggak jalan. Nah, ada yang misi taklim, ada yang mustami'. Nah, nanti pun selesai juga demikian. Ada yang bagian piket, laksanakan piketnya. Nah, kalau sudah melaksanakan piketnya, jangan kemudian aduh piket. Nah, ikhlaskan itu ta'awun al-birri wa taqwa. Jangan kemudian kita membatalkan amalan kita sendiri gara-gara kita sendiri. Wala tubtilu a'malakum. Jangan kalian batalkan. Akhirnya kalian dapat cuman capeknya. Pak piket akhirnya tetap piket tapi enggak dapat pahala. Beka kalau ikhlas sudah. Nah, tasibu ilallah. Kita berihtisab memohon pahala kepada Allah. Nah, karena pahala itu sesuai dengan jenis amalannya. Al-jaza' min jinsil amal. Nah, masjid ini ikhwan tidak akan terasa nyaman bagi kita untuk kita ibadah kalau enggak ada yang bagian nyapu. Begitu juga tadi yang kita sebutkan, santri-santri habis pakai bangku ditinggal begitu saja, orang yang ibadah terganggu. Maka supaya aman beribadah tenang, kembalikan bangkunya di tempatnya, jangan biarkan berserakan. Jangan suka bikin suka kotor masjid, bikin sampah di masjid. Kalau memang ada yang sampah jatuh, diambil. Jangan justru bikin kotor masjid. Ini apalagi masjid. Semisal itu. Ini semuanya adalah nata'awun. Kita saling kerjasama, bahu-bahu. Alal birri wa taqwa. Dalam kebaikan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Dalam kebaikan ini berlomba-lomba. Utamanya adalah ihtisab, mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau mengharap pahalanya itu kepada manusia, nanti kita kecewa. Manusia enggak punya pahala. Nah, punya pun paling cuman muji. Muji pun nanti habis muji enggak lama jelek-jelekin. Manusia enggak bisa membalas amalan kita. Kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah ikhwan jazakumullah. Perhatikan, maka kata beliau, bukannya ketika kita mentahdir asabiyah jahiliyah kemudian kita tidak membangun amalan-amalan yang disebut jama'i, amalan bersama, amalan muwahhad, membutuhkan kepersatuan, kebersamaan satu dengan yang lain. Bukan, tetapi kita perlukan dalam perkara-perkara yang perlu, dan itu sangat banyak di dalam agama ini, termasuk musyawarah. Ahlus sunnah ini termasuk mesti punya semangat kalau diundang, diajak musyawarah dalam kebaikan dan ketakwaan. Wasawirhum fil amr, bermusyawarahlah dalam urusan ini. Rasul aja diperintahkan, Rasul pun bermusyawarah. Ini ahlus sunnah, diajak diundang, sudah di WA, sudah tahu diumumkan, malas-malas. Padahal tidak ada halangan. Subhanallah. Kita duduknya walaupun tidak ada usulan, nah sekalipun kita duduk hadir, nah itu sudah bagian dari ta'awun, bagian punya kepedulian, semangat untuk kebaikan bersama. Apa yang dibahas? Oh, masalahnya apa? Kalau ada ide, sampaikan. Kalau ada masukan, sampaikan. Dalam kebaikan, takwaan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, bukannya, aduh, saya kemarin pendapat saya aja gak dipakai. Ah, malas. Percuma kalau hadir pendapat, setiap kali pendapat gak dipakai. Cuman seremonial aja, cuman ya ini main-main aja. Tidak demikian, ya jazakumullah. Ini sudah hembusan anginnya syaitan, hembusan syaitan demikian. Tabihu. Jelas-jelas Allah Ta'ala memerintahkan untuk kita musyawarah. Naam. Ini contoh dari sekian contoh. Contoh-contoh yang lain tentunya adalah kita bisa mendapatinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mana perkara-perkara yang kita membutuhkan ta'awun al-birri wa taqwa, termasuk perkara dakwah. Naam, termasuk adalah perkara tarbiyah al-islamiyah. Kita mendidik putra-putra kita ini bukan hanya satuan, bukan hanya puluhan, sampai ratusan. Ini kalau tidak dibutuhkan, tidak ada ta'awun, gak berjalan dengan baik, bisa gagal. Kita mau membangun generasi yang baik, generasi yang soleh, bisa gagal kita. Nah, maka ini dibutuhkan ta'awun. Wa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau kita sudah punya tekad yang jelas itu urusannya baik, sudah kita sepakati, nah, kita tawakal kepada Allah, jalankan dengan ta'awun. Kalau ada kurangnya, dievaluasi, dibenahi, ditata. Nah, yang rusak diperbaiki, yang kurang ditambal, yang sudah bagus dipertahankan. Demikian. Maka insyaallah Allah akan mempermudah, sebagaimana Allah menjanjikan demikian. Ikhwani wa jazakumullah. Walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad, berjuang membela agamanya Allah, menyebarkan agamanya Allah, menegakkan agamanya Allah, ini bagian dari jihad. Bagian dari jihad, bagian dari ayat walladina jahadu fina. Orang-orang yang berjihad di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan memberikan petunjuk, arahan, bimbingan kepada mereka untuk menuju jalan-jalan kami. Dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kesungguhan, dengan sebab adanya ta'awun, dengan sebab saling bantu-membantu, tolong-menolong di antara kita dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini mesti harus ada. Tidak boleh kita tinggalkan, tidak boleh kita lupakan, tidak boleh perkara ini kita sisihkan. Selanjutnya kata beliau rahimahullahu taala, bal nad'u ila amali muwahhadin baina jami'il muslimin arabihim ajamihim. Bahkan kita mengajak kepada amalan-amalan kebersamaan satu dengan yang lainnya kepada seluruh kaum muslimin, baik yang ajamnya maupun yang arabnya, aswadihim wa abyadihim, baik yang kulitnya warna hitam ataupun warna putih, tidak ada perbedaan. Nah, enggak ada blok-blok. Nah, fa da'watul urubiyah wa qaumiyah da'watun jahiliyah, maka dakwah yang Arab-Arab, nah, yang ajam-ajam, yang kaumnya ini kaum A, kaum B, kaum B, yang suku A, suku A, suku B, suku B, jangan saling membantu, jangan saling menolong, satu golongan saja, satu kelompok saja, satu suku saja, satu bangsa saja, satu kulit saja, satu bahasa saja, ini tidaklah dakwah Islam, tapi ini adalah dakwah jahiliyah. Dakwah jahiliyah. Naam. Ikhwan jazakumullah. Yaqulullah taala, Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wa la nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Surah Al-Hujurat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebuah kaum mengolok-olok kaum yang lain. Bisa saja kaum yang diolok-olok itu adalah lebih baik daripada yang mengolok-olok. Begitu juga wanita, sekelompok wanita perempuan, jangan ada gap pemisah kelompok fulaniyah, kelompok yang lain alaniyah, nah, kelompok warbiyah, kelompok yang lainnya, bikin kelompok-kelompok, bikin grup-grup sendiri-sendiri yang saling berselisih. Nah, ada yang bilang, masa ada ahwat kok punya apa namanya kelompok-kelompok itu, biasanya anak muda itu namanya apa? Geng. Wah, ini geng. Nah, geng sebelah. Nah, lawan geng sebelah. La yashar qaumun min qaumin asa'ayakunna khairum asa'ayakunu khairum minhum wala nisa'un, dan juga wanita-wanita jangan kemudian mengolok-olok, mencaci kepada wanita yang lain. Bisa jadi wanita-wanita yang diolok-olok itu lebih baik. Jangan. Ikhwanizakumullah. Kalau memang ada kekurangan saudaranya, bukanlah ghibah syiarnya, tapi syiarnya adalah nasihat. Nah, syiarnya mestinya adalah nasihat dengan cara yang baik. Bisa cara langsung, kalau tidak lewat perantaraan orang yang bisa menasihati. Nah, apalagi zaman medsos. Nah, saling kemudian menjatuhkan satu dengan yang lainnya lewat medsos, sosmed, ini tidak semestinya, tidak selayaknya. Nah, salafus soleh tidaklah demikian memberikan contoh kepada kita. Begitu juga firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai segenap manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan wanita, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berkabilah-kabilah, lita'arafu, agar sekalian saling mengenal, menjalin hubungan, bekerja sama satu dengan yang lain. Ta'aruf. Nah, namanya ta'aruf itu suasananya itu kasih sayang. Oh, enggak ada ta'aruf. Siapa namamu, he? Enggak ada itu. Masa ta'aruf kok kayak ketemu musuh. Ta'aruf itu assalamualaikum. Nah, kaif halak ya ahi? Itu sudah. Belum dikenal sudah, ya akhi, saudaraku, begitu. Masmukum, siapa namamu? Min aina anta? Nah, di sela-sela itu didoakan. Itu ta'aruf. Enggak ada pelajaran ta'aruf. Nah, pukul dulu, tendang dulu. Enggak ada ta'aruf kok pukul dulu, tendang dulu. Ini bukan ta'aruf namanya. Nah, suasananya indah namanya ta'aruf. Li ta'arufu, agar kalian saling ta'aruf. Baru setelah itu, setelah mengenal, memberlakukan sikap. Nah, oh ini muslim, ini soleh, ini alim, haknya apa? Oh ini adalah fasik, misalnya, zalim, misalnya, nah, penjahat, misalnya, haknya apa dia? Dikasih sesuai dengan haknya. Waktu la haqqin haqqah, berilah orang yang berhak sesuai dengan haknya. Itulah adil. Naam, ikhwan jazakumullah. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian Allah memberikan prinsip ketika kita membangun ta'aruf, saling mengenal, saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Lihat prinsipnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ini. Jadi kembali takwa. Takwa ini ikhwan jazakumullah. Naam. maka ajib, aneh. Ada orang bilang ajib bin ajaib. Nah, aneh bin ajaib. Ahlus sunnah gara-gara discommunication, ya, salah terima komunikasi, enggak nyambung sedikit gitu aja. Masalah apalah gitu ya. Masalah duniawi. Habis itu enggak sapa-sapaan. Habis itu saling tidak mau memandang, apalagi tidak mau salam, enggak mau senyum, enggak mau semajelis. Itu ada kelompok A itu, enggak mau. Nampaknya cari khusus. Nah. Oh, itu kok sih ada A, enggak mau bermajelis. Subhanallah, tidak demikian ehan. Nah, tidak demikian. Ahlus sunnah syiarnya adalah ta'awun alal birri wat taqwa, syiarnya adalah al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Syiarnya adalah nasihat. Nah. Kita selesaikan. Qala rahimallahu wa fi sahihain an Jabir radhiyallahu anhu annahum kanu fi ghazwati minal ghazawat. Di dalam sahih al-Bukhari dan sahih Muslim dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya mereka pernah berada dalam sebuah peperangan dari peperangan-peperangan yang ada. Fahtasoma ansari wa muhajiri, berselisih, saling bersih tegang antara seorang ansar dan seorang muhajirin. Ini yang kita sebutkan kemarin. Faqalal muhajiri, maka orang muhajirinya mengatakan, ya lal muhajirin, wahai orang muhajirin, bantu aku kesini, bantu saya. Nah, orang ansornya juga mengatakan, ya lal ansor, wahai orang-orang ansor, kesini. Nah, kita perlu bersatu. Nah, persatuannya tetapi asobiyah, karena golongan, karena kelompok. Nah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallam bersabda, mendapati demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan lantas, bagus sekalian, ayo kita bikin ring sekalian, tarung. Nah, silakan, siapa yang jago, siapa yang menang. Enggak, ini jelas perseteruan tidak sehat. Ini bukan ta'awun. Ini sudah dibangun al-bughdu, kemurkaan, kemarahan, karena asobiyah, kelompok, fanatik kelompok. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan, abidak wal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Apakah ada seruan-seruan, panggilan-panggilan jahiliyah sementara saya ada di tengah-tengah kalian? Da'uha, tinggalkan itu. Tinggalkan, jangan. Fa innaha mumtinah, karena itu adalah sangatlah jelek, bau busuk. Nah, bukanlah keindahan, bukanlah kebaikan, bukan kebagusan. Lihat, padahal muhajirin dan ansor disebut di dalam ayat, tetapi penyebutan di dalam ayat konteksnya adalah diridhoi oleh Allah. Sekarang ketika muhajirin dan ansor dibawa kepada konteks yang dimurkai oleh Allah, ya ini konteksnya adalah asobiyah, fanatik, hizbiyah, kelompok, maka inilah yang dikatakan oleh Rasul alaihissalatu wassalam, fa innaha muntinah, karena itu adalah bau busuk. Farisalatu tabukiyah lil hafidh ibn al-qayyim allati qama akhuna fillah ukail ibn muhammad hafidhahullah bitahkikiha wa tahrijiha min ahsanil kutub allati tunafiru anil hizbiyah au tanfiru anil hizbiyah til jahiliyah wa anit taklidil a'ma wa jazahumallah khairah. maka Risalah Tabuqiyah karya Al-Hafidz Ibnu Qayyim yang telah ditahqiq, ditahrij oleh saudara kita fillah Uqail Ibnu Muhammad Hafidzahullah, merupakan termasuk sebagus-bagus kitab yang menjauhkan sejauh-jauhnya dari hizbiyah jahiliyah dan dari taklid buta. Fazajahumallah khairah, semoga Allah Ta'ala membalas keduanya, baik Al-Imam Nukayyim pengarangnya maupun yang mentahkiknya, berupa kebaikan. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini takdim yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wada'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk Risalah Tabuqiyah atau Zadul Muhajir ila Rabbihi. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا بارك الله فيكم.